Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kita selesai dari muqaddimah yang berisikan tentang keutamaan-keutamaan majelis, yaitu majelis ilmu, terutama ketika majelis ilmu itu diadakan di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai membahas yang menjadi tema kajian kita, yaitu sebab-sebab dari kebahagiaan keluarga. Bagi yang sudah mendapatkan kitabnya, dan mudah-mudahan cukup kitab yang ada, yang disediakan, silakan membuka halaman 14. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, inna min asbabi sa'adatil usar sababan kabiran huwa aslu sa'adati kulliha wa lubbuha wa ruhuha huwa sirrul haya huwa sirrul raha huwa sirrul tuma'nina. Man hassalahu hassalal khairal kathir ala wa huwa ibadallah an yahrisa kullu wahidin minal usrah ala tahqiqil iman wal amali salih. Qala hafizahullah, sungguhnya di antara sebab-sebab kebahagiaan dari keluarga ada sebab yang sangat besar yang dia merupakan asal, inti dan ruh dari kebahagiaan tersebut. Yang dia adalah rahasia dari kehidupan, rahasia untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Siapa yang bisa mendapatkannya, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang baik, yang banyak. Yaitu, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, sebab tersebut adalah an yahrisa kullu wahidin minal usrah ala tahqiqil iman wal amali salih. Setiap anggota keluarga masing-masingnya bersemangat untuk merealisasikan keimanan dan amalan saleh. Di dalam rumahnya masing-masing. Fa inna dhalika aslul hayati thayyibah. Karena merealisasikan keimanan dan amalan saleh merupakan asal dari kehidupan yang baik. Yaqulullahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dakarin aw untha wa huwa mu'min, hada syartun manilladhi yashtarituh rabbul alamin. Ma huwa hadha syart man amila saliha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan, siapa saja yang beramal dengan amalan yang saleh, min dzakarin au unta, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman. Ini adalah syarat. Ya. Syaratnya adalah mereka orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, yang melakukan amalan saleh. Siapa yang memberikan syarat? Yang memberikan syarat adalah Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Apa syaratnya? Yaitu siapa yang beramal dengan amalan yang saleh. Dan apa itu amalan yang saleh? Al-amalu saleh matara sahibuhu fihi bijanahin. Janahil ikhlas, lillah, fakana mukhlisan lillahi fi amalihi. Wajanahil mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fakana al-amalu masyru'an fi kitabillah aw fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang saleh adalah amalan yang pelakunya itu diistilahkan oleh mu'alif di sini tarab fihi bijanahin, yang terbang dengan menggunakan dua sayap. Artinya Ini adalah syarat, dua syarat untuk diterimanya amalan. Tanpa salah satu dari dua syarat ini, maka amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat burung yang terbang, haruslah dia menggunakan kedua sayapnya. Salah satu dari sayap itu tidak berfungsi, maka tidak akan bisa terbang seekor burung. Kedua syarat tersebut, yang pertama adalah al-ikhlas lillah. Dia mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa kana mukhlishan lillahi fi amalihi. Dia di dalam amalannya, ibadahnya kepada Allah, dia melakukannya dengan ikhlas. Dia melakukannya karena mengharapkan ridha, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena untuk kepentingan dunia. Bukan karena untuk dipuji atau dilihat. Disebut-sebut namanya, tidak. Dia tidak peduli akan hal itu. Dia beramal adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari syarat diterimanya amalan adalah al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu amalan yang dia lakukan itu adalah amalan yang disyariatkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah disyariatkan di dalam Al-Qur'an, Kitabullah, atau disyariatkan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadza al-amalus salih. Inilah yang disebut dengan amalan yang saleh. Ketika amalan tersebut memenuhi dua syarat ini, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila salihan min dakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang dia melakukan amalan yang saleh, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, fahaqqaqal iman, maka dia di sini telah merealisasikan keimanannya. Wal amal salih ma'al iman, merealisasikan amalan saleh yang disertai dengan keimanan. Ma jawabu syarat wa ma jazauhu, maka apa yang menjadi balasan dan jawaban ketika dia sudah memenuhi syarat ini, dia beramal dengan amalan saleh yang didasarkan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sambungan dari ayat tersebut, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, ini jawab dari syarat yang disebutkan tadi. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang soleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, dan amalan soleh adalah yang telah kita sebutkan tadi, ketika amalan tersebut terpenuhi dua syarat, al-ikhlas lillah, ikhlas kepada Allah, dan al-mutaba'ah li Rasulillah, mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh ya, kami akan memberikan baginya kehidupan dengan kehidupan yang baik, walanajziyannahum, dan kami akan balas dia, ya, akan kami balas dia dengan amalan dia tersebut, walanajziyannahum ajrahum, balasan mereka, pahala mereka, ganjaran mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik dari apa yang telah mereka lakukan, dari apa yang telah mereka amalkan, akan Allah balas dengan yang lebih baik daripada itu. Qala wa man ahyahu Allahul hayata tayyibah, man dal ladhi yunaghisu alaihi hayatah, idza kana Allahul ladhi biyadihi maqalidul umur, qad ja'ala hayatahu tayyibatan, faman dal ladhi yastati'u an yunaghisu alaihi hayatah, law ijtama'a al-jinnu wal-insu 'ala an yunaghisu hayatah ma harraku fi tibi hayatihi syai'a, li'anna alladhi tayyaba hayatahu huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kehidupannya dengan kehidupan yang baik, ya, ketika dia sudah memenuhi syarat tadi, ya, man amila salihan min dakarin au unta wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh yang terpenuhi dua syarat, ya, dan dia adalah orang beriman. Kalau dia orang kafir, enggak ada manfaatnya dia, ya, beramal dengan amalan yang saleh. Maka apa yang menjadi balasan yang disiapkan dan dijanjikan oleh Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh akan kami jadikan kehidupannya, berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kehidupan seorang hamba kehidupan yang baik, ya, siapa yang mampu untuk memberikan kesulitan-kesulitan padanya? Ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang seluruh perkara ada di tangannya, ya, telah menjadikan kehidupannya kehidupan yang baik, ya, maka siapa yang mampu untuk mengganggunya, yang memberikan, yang menyulitkan kehidupan dia? Tidak ada, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan dia kehidupan yang baik tersebut. Seandainya berkumpul jin dan manusia bersatu padu untuk mengganggu kehidupan dia, memberikan kesulitan-kesulitan pada kehidupannya, ya, niscaya tidak akan berpengaruh sedikit pun terhadap kebaikan kehidupan yang ada pada dirinya, karena yang menjadikan, ya, ia memperbaiki dan menjadikan kehidupannya menjadi baik adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yajzihi al-husna fid dunya wal akhirah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Yajzihi bi ahsani ma amila fid dunya bi an takuna hayatuhu tayyibatan wa yajzihi fil akhirah bi an takuna hayatuhu fiha tayyibah bi an yakuna min ahli jannah hadha wa'dullahi subhanahu wa ta'ala. Allah akan balas dia dengan sebaik-baik ma'amila fid dunya, dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia amalkan di dunia, yaitu dengan menjadikan kehidupannya adalah kehidupan yang baik. Demikian juga Allah akan memberikan balasan untuknya di akhirat. Ya, yaitu kehidupan dia di akhirat adalah kehidupan yang baik pula, yaitu dia menjadi ahli jannah, menjadi penduduk surga. Ini yang menjadi janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang disebutkan ya sebagai sebab yang sangat besar, ya, yang merupakan inti dan asal dari kehidupan ketenangan, yaitu ketika seorang itu mentahqiq, merealisasikan keimanan dan amalan saleh, ya, bagi setiap individu anggota keluarga, ya, mereka berusaha, setiap mereka berusaha mentahqiq iman mereka dan berusaha, ya, selalu beramal dengan amalan yang saleh. Qala hafizahullahu ta'ala, man ahyaahullahu al-hayata tayyibah razaqahu Allahu al-qana'ah fakana qani'an bima yahsulu min khair wa razaqahu Allahu 'azza wa jal tuma'ninatan nafs. Barang siapa yang Allah jadikan kehidupannya kehidupan yang baik, Allah anugerahkan, rezekikan kepadanya al-qana'ah. Ini juga sifat yang penting yang hendaknya dimiliki oleh setiap mukmin, sifat qanaah, merasa cukup, ridha dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Fakana qani'an bima yahsulu min khair, dia merasa tenang, merasa cukup dari apa yang dia dapatkan dari kebaikan-kebaikan. Ya, inilah yang menjadi hakikat kekayaan seseorang, ketika dia betul-betul qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wardi bima qasamallahu laka takun agnan nas." Wardi ridala atau wardo ridala dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling cukup. Ya, ini hakikat kekayaan yang sesungguhnya. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina bi kathratil arad, lakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sebenarnya, ya, adalah ghinan nafs, kekayaan yang ada di dalam hati, rasa cukup yang ada di dalam hati. Untuk apa ya memiliki uang melimpah, harta melimpah, tapi tidak pernah merasa cukup? Ya, dikuasai oleh ambisi, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang lain, ketika dia mendapatkan wadi emas satu lembah, dia mengharapkan lembah yang berikutnya, tidak akan puas sebelum kematian ya menimpanya. Untuk apa yang seperti itu? Ya, tapi bagaimana ketika seorang itu memiliki sifat qanaah, dia ridha, ya, dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya? Ya. Ini adalah salah satu bentuk dari kehidupan yang baik. Wa razaqahu Allahu azza wa jalla tuma'ninatan nafs. Fasakanat as-sa'adatu qalbah. Wa rafrafat fi baiti. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rezeki berupa tuma'ninah, ketenangan. Ya. Fasakanat as-sa'adatu qalbah. Ya. Kebahagiaan itu mengisi hatinya. Ya. Dan rafrafat. Ya, makna rafrafa berkibar, fi baitihi artinya mendominasi kehidupan rumah tangganya. Ya. Itu yang paling baik. Apalagi kehidupan yang dicari dari kehidupan rumah tangga, ya, tenang, ya, qanaah, ya, dan tidak terlalu pengaruh dengan isu-isu di luar, ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya, BBM mau naik, ya sudah naik aja, biar aja, dari dulu BBM naik terus kok, tidak pernah turun. Nyatanya tidak ada yang mati kelaparan karena BBM naik. Ya, dari dulu, dari harga di bawah 1000 sampai saat ini harga sedemikian, toh masih bisa makan sampai saat ini, toh masih bisa bertahan kita. Ya, kenapa? Karena rezeki bukan dari kita, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus dirisaukan? Tinggal bagaimana kita mencari dengan cara yang halal, dan yang lebih penting bagaimana kita bisa merasa cukup, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa as'ada man haulahu. Ya. In wajada fi baitihi wa mimman haulahu min usratihi sarra syakara. Wajaza man haulahu bil khair. Wa in wajada fi usratihi wa fi man haulahu darra sabara. Wa tajawaza amman asa'a min usratihi. Dan kebahagiaan tersebut akan menular terhadap orang-orang yang sekitarnya. Ya. Kalau dia dapatkan, ya, di dalam rumahnya atau di sekitarnya, ya, dari keluarganya kesenangan, maka dia akan bersyukur. Ya, dan dia membalas dengan kebaikan. Dan kalau dia dapatkan di dalam keluarganya atau yang sekitarnya musibah, maka dia akan bersabar. Dan dia ya memaafkan terhadap siapa yang telah berbuat jelek kepada keluarganya. Ya, enak kehidupan yang seperti ini. Ya, dan ini bukan suatu kehidupan yang terlalu idealis dan tidak mungkin dicapai. Mungkin dicapai karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkannya. Dengan syarat tadi, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ya, barang siapa yang beramal saleh. Ya, siapa saja dari anggota keluarga hendaknya demikian. Ya, suaminya, istrinya, anak-anaknya diajarkan untuk beramal dengan amalan yang saleh, ya, untuk mentahqiq merealisasikan keimanan. Maka ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kehidupannya sebagai kehidupan yang baik. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang paling baik. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh yang belum pegang kitabnya silakan ambil di depan. Kalau kurang, kalau yang sudah satu aja ya. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan perkaranya seorang mu'min. Ya, ini hadis luar biasa. Mengajarkan kita untuk selalu optimis dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan perkaranya seorang mu'min. Ta'ammalu ya ikhwah. Perhatikan. Ya. Manilladzi yata'ajjab? Siapa yang merasa kagum di sini? Innahu Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang merasa kagum di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang mukmin. Ajaban li amril mu'min. Mabih. Ya, sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang mukmin ini. Ada apa dengan mereka? Ada apa dengan orang mukmin ini? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguhnya urusan orang mukmin tersebut kullahu lahu khair. Semuanya adalah kebaikan untuknya, adalah baik untuknya. Ya. apapun keadaan seorang muslim atau apapun keadaan seorang mukmin, keadaan itu adalah keadaan yang baik baginya. Ya. Kalau antum mungkin orang-orang sekarang, ya, banyak motivator-motivator ulung. Apa sih yang selalu diajarkan dengan kata-kata yang indah, luar biasa? Yang intinya apa? Be positif. Untuk selalu positif. Ya kan? Seolah antum sering dengar ini. Ya. Jauh sebelum mereka mengajarkan itu, Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana keadaan kaum mukminin. Semua keadaan yang ada pada dirinya adalah keadaan yang baik, apapun itu. Ya. Dan ini tidak mungkin kecuali bagi orang mukmin. Nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini saya sebutkan. Ya. Laisa dalika illa lil mukmin. Yang demikian itu tidak mungkin kecuali orang mukmin. Kenapa? Karena dia husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini luar biasa hadis ini. In asabahu sarra'u syakara fa kana khairan lah. Kalau dia mendapatkan ya sarra, kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, dia bersyukur. Dan ini adalah kebaikan untuknya. Tidak berlebih-lebihan di dalam bergembira, senang, tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan nikmat tersebut. Wa in asabathu dharra. Dan kalau dia ditimpa dengan dharra, musibah, cobaan, ujian, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lah, dan ini pun baik untuknya. Ya. Apa sih keadaan orang mukmin? Apa sih keadaan seorang? Ya kalau enggak sedih dia gembira. Kalau enggak senang, kalau enggak tertawa dia menangis. Ya berputar. Terkadang dia senang, terkadang dia gembira mendapatkan kenikmatan, terkadang dia sedih karena mendapatkan cobaan. Ya. Tapi bagaimana ketika kita menyikapi perkara-perkara tersebut? Diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apapun keadaan yang menimpa kita, maka apa? Maka yang kita dapatkan adalah tetap kebaikan. Ya, luar biasa. Faman haqqaqal iman tahaqqaqat lahu sa'adatu fi hadzal amril adzim. Maka barang siapa yang dia merealisasikan keimanan, maka akan terrealisasi kebahagiaan tersebut dalam perkara yang sangat agung ini. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu fil qalbi sya'atun la yalumuhu illa al-iqbalu 'ala Allah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, di dalam hati itu terdapat sya'at. Ya, fil qalbi sya'at ay furqah, terdapat celah. Ya. Terdapat lubang yang tidak akan ditutupi lubang itu kecuali dengan iqbal, al-iqbal 'ala Allah. Seorang itu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi wahsyatun la yuziluha ila al-uns billah. Dan di dalam hati tersebut terdapat wahsyah, kegelisahan, rasa sepi, ya, yang tidak akan hilang kecuali ketika dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi husnun la yudhibuhu ila sururu bi ma'rifatillah wa sirku muamalatihi. Dan di dalam hati itu terdapat husn, kesedihan. Ya. Tidak akan menghilangkan kesedihan tersebut kecuali kegembiraan seorang hamba ketika dia mengenal Rabbnya. Ketika dia mengenal Allah dan jujur ketika dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi qalqun la yuskinuhu illa al-istima'u alayhi wal firaru ilayhi. Dan di dalam hati itu terdapat gejolak yang tidak bisa tenang, gejolak tersebut kecuali ketika seorang itu berkumpul dengan Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Wa fihi niranu hasrat la yutfi'uha ila ar-ridha bi amrihi wa nahyihi wa qada'ihi wa mu'anaqatu sabri ala dalik ila waqti liqa'ihi. Dan di dalam hati tersebut terdapat api-api penyesalan yang tidak akan padam api tersebut kecuali dengan ridha terhadap perintah Allah, larangan Allah, ketentuan Allah, dan terus dia berusaha mu'anaqatus sabr, terus dia mendekap erat-erat kesabaran sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi faqatun la yasudduha illa mahabbatuhu wal inabahu ilaihi wa dawamu dzikri wa sidqul ikhlasi lahu. Walau u'tiya ad-dunya wa ma fiha lam tusadda tilkal faqa abadan. Dan di dalam hatinya tersebut dalam faqah, ya, kebutuhan yang tidak akan terpenuhi kebutuhan tersebut kecuali dengan kecintaan kepadanya, inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus mengingat Allah dan kejujuran, keikhlasan kepadanya. Seandainya dia diberikan dunia dan seisinya, niscaya tidak akan mampu untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hatinya tersebut. Bukan itu soalnya. Lau u'tiya ad-dunya bi ajma'iha. Seandainya dia diberikan dunia dan seisinya, min ghairil iqbal 'ala Allah, akan tetapi tidak diiringi ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Lam tusad al-faqah abadan. Falladhi yuzhibu anil qalbi ma yuz'ijuhu wa yulqilquhu wa yuhidbu safa'ahu wal iqbal 'ala Allah bil amali salih. Seandainya dia diberikan dunia dengan segala seisinya, tanpa dia tunduk kepada Allah, tanpa dia taat kepada Allah, niscaya apa yang menjadi kebutuhan hati tidak akan terpenuhi. Ya, yang menghilangkan gejolak yang ada dalam hati, ya, yang menghilangkan yang hal-hal yang mengancang hati tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah iqbal ala Allah, ketika seorang itu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa inna mimma yata'allaqu bihadzal asl fi sa'adatil usrah an yakuna ikhtiyaruz zawjain qa'iman 'ala tadayyun. ma'a adami ihmal ma yahtaju ilaihil insanu firtiyahihi ilaman yusyarikuhu hayatahu. Ya, dan termasuk ya mimma yata'allaku bihadal asal, yang terkait, yang berhubungan ya dengan sebab yang pertama ini, yaitu tahqiqul iman, bagaimana setiap individu keluarga mentahqiq, merealisasikan keimanan dan amalan soleh di dalam kehidupan rumah tangganya ya, adalah apa? Ya, dimulai dari awal seorang itu ingin berumah tangga. Ya. Seorang itu dalam keinginannya memilih pasangan yang akan menyertai dia dalam kehidupannya, an yakuna ikhtiyaru zawjain qa'iman 'ala tadayyun. Ketika dia memilih seorang itu dalam memilih suami atau istri, ya, seorang laki-laki ingin memilih pasangan sebagai istrinya, dan sebaliknya seorang wanita ingin memilih pasangan sebagai suaminya. Ketika dia memilih, yang menjadi ya pegangannya adalah agamanya, perkara agama yang dia kedepankan. Ma'a adami ihmal mayahtajuhu ilaihi insan, tanpa menyampingkan apa yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Ya, untuk dia bisa mendapatkan kenyamanannya dari apa? Dari siapa yang menyertai dia di dalam kehidupannya? Hadzal ladzi wajjaha ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang ya wajjaha ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dituntunkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya yang menjadi patokan utama itu adalah agama seseorang. Ya, bukan berarti perkara yang lain tidak diperhatikan, tetapi ini yang menjadi patokan utama. Ya. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba. Lima liha walihasabiha walijamaliha walidiniha fadfar bidhatid din taribat yadak. Fa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annal muraggibati fi nikahil mar'ah maluha jamaluha hasabuha dinuha. Wa bayyana anna alladhi dhafara wa faz huwa alladhi dhafara bidhatid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena empat sebab: hartanya, hasabnya, yaitu status sosialnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Ya, maka carilah bidatid din terhadap orang wanita yang memiliki agama. Taribat yadak, di antara mana taribat yadak, maknanya adalah keberuntungan. Yang kau akan beruntung. Ya. Fa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya muttafaqun alaih. Fa akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annal muraggibati fi nikahil mar'ah, perkara-perkara yang memotivasi seorang untuk menikahi wanita, ya, dan ini juga berlaku sebaliknya, adalah empat hal, ya, harta, kecantikan, ya, status sosialnya, dan agamanya. Wabayyana anna alladhi dhafara wa faz huwa alladhi dhafara bi dhatid din. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya yang beruntung dan yang menang, ya, adalah ketika dia mendapatkan seorang wanita yang dhatid din, memiliki agama, ya, agamanya baik. Taib. Sudah adzan. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ya, yang intinya sebab pertama dari kebahagiaan sebuah keluarga, ya, sebab pertama dan sebab terbesar yang merupakan inti dari kehidupan adalah ketika setiap person, individu dari anggota keluarga itu masing-masingnya berusaha untuk mentahqiq, merealisasikan keimanan dan amalan yang soleh di dalam rumah tangganya. Ya, ini yang menjadi dasar utama. Ya, menjadi dasar utama untuk kebahagiaan sebuah rumah tangga. Ya, kemudian bercabang dari perkara ini, ya, adalah ketika dimulai seorang itu ketika memilih pasangannya. Yang insya Allah akan kita lanjutkan penjelasannya pada pertemuan berikutnya. Naktafila huna. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.